sore di pulang menjadi gelap, mendung pun kian menebal. Terdengar tetesan air hujan, semua menambah kesedihan. Hujan pun turun semakin deras, begitu juga air matanya. Dia menangis mengenai